Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Om dari Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, orang tua saya telah bercerai dan sebentar lagi saya akan melangsungkan pernikahan. Yang ini saya tanyakan, bolehkah apabila ayah dan ibu saya duduk berdampingan ketika walimah nanti? Bapak ibunya bisa, kemudian dia pengen menikah. Bapak ibunya cerai, dia ingin menikah. Apakah bapak ibunya boleh hadir ke wadai bareng-bareng? Boleh hadir, tapi gak usah dampingan, nanti pegang tangan, haram itu. Suruh nikah lagi aja bareng-bareng. Anda menikah, bapak Anda menikah lagi. Repot. Tapi kalau jejer, khawatir berdempetan nanti. Masuk wilayah haram lagi. Sudahlah, bapaknya di sebelah kanan paling ujung, ibunya sebelah paling ujung. Kasih jarak anaknya. Boleh-boleh saja seperti itu. Karena juga mungkin malu ketahuan kalau bercerai, biar kelihatan ibunya apa ya. Sudah baik kelihatan saja. Tapi kalau sampai pegangan tangan seperti suami istri, haram. Sebab ibu Anda sudah tidak ada hubungannya dengan ayah Anda. Sudah terpisahkan dengan perceraian. Adapun bareng-bareng menghadiri pernikahan, jejer bersama boleh. Yang penting tidak berdempetan, tidak berpegangan ya. Itu saja. Wallahu a'lam bissawab.